فهو السليم ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد، حيث الله الله رب العالمين فهوكس para rasul dan menurunkan kitab-kitab dalam rangka memberikan bimbingan kepada manusia yang berjalan kebenaran. Allah SWT telah mewajibkan kepada para hamba untuk senantiasa mengikuti kitab-kitabnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka para sahabat senantiasa rujuk kepada beliau dalam seluruh apa yang mereka perbuatkan. Maka dari itulah para sahabat senantiasa terbimbing, para sahabat senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bimbingan kepada kebenaran. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat tetap setia kepada sunnah Rasulullah, dan mereka menyampaikan kepada generasi setelahnya, yaitu generasi para tabi'in. Para tabi'in pun mengambil ilmu yang masih bersih dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari generasi ke generasi. Dan Rasul kita alaihissalatu wassalam mengabarkan: la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi la yadurruhum man qatalahum wa la man khalafahum ila an ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada di dalam umat ini orang yang tegak, sebuah kelompok yang tegak menyatakan kebenaran, tidak memberikan kebodohan kepada mereka, orang-orang yang menjemukkan mereka, tidak pula yang membiarkan mereka sampai datang ke Allah Taala. Maka yang kuat Islam adalah yang rahmatnya. Para sahabat telah memancangkan jalan kebenaran. Dan Rasul kita Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat di dalam kita beragama. Allah berfirman: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho kepada para sahabat, maka kita pun harus ridho kepada para sahabat. Ridho Allah kepada agama mereka, kepada akidah mereka, kepada ibadah mereka, kepada pemahaman mereka, kepada pemikiran mereka. Maka kita pun harus ridho kepada apa maka ibadah bersama azan yang Allah wajahku. Ketika orang kita berselisih, Rasulullah SAW telah mengabarkan akan senantiasa ada kelompok yang senantiasa berpikiran kepada Sunnah Rasulullah. Mereka itu disebut dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah artinya mereka yang senantiasa berpikiran kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam akidah mereka, di dalam ibadah mereka, di dalam akhlak mereka, di dalam muamalah mereka, bahkan di dalam seluruh kehidupan dan sisi-sisi mereka senantiasa berpegang kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah diyakini Sunnah Rasulullah. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang 6 pilar dari dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dari situ kita mengetahui tentang hakikat daripada manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya bawakan dari kitab yang ditulis oleh seorang alim ulama yang tinggal di Madinah dan Al-Murah yang bernama Abdul Malik Syekh Abdul Malik bin Ahmad Al-Nawawi Al-Jazari. Dalam kitab beliau Madaris An-Nawawi fi Siyasah Asy-Syafi'iyah. Demikian pula dalam kitab beliau Al-Qudurat 6 pilar daripada manhaj Al-Sunnah wal Jamaah. Pilar yang pertama adalah Syekh Abdul Malik, yaitu Al-Ikhlas. Ikhlas. Karena sesungguhnya Nabi, semua Nabi dan Rasul diutus oleh Allah dengan membawa kalimat yang berkelas La ilaha illallah. Semua Nabi dan Rasul berdakwah kepada kalimat yang berkelas. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, Taqad arsalna Nuhan ila qaumi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سكر فمثله سكر ينوح قبل قومه فهنوح بركاته وهي قومه صبر لقوم حجاب فالعبادة قبل الله حجاب إلى هذا إله يحكي بقى ينبر عقل سكر في كل قال سورة كرمان وإلى عهد أخاه هودا قال قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره dan kepada عهد نبي مكة هود قد بكتا وهي قوم سبحان الله سجد بني قد هنا كفر الله سجد Kemudian dari setiap nabi, setiap rasul, dakwah mereka satu. Sampai kepada Rasul kita yang mulia Rasulullah SAW, semuanya menyerukan kepada kalimat berkelas Allah berfirman, wa ma umiru illa ya'budu Allah mukhlishina lahu ddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan agama, amal ini hanya kepada Allah. Itulah dakwah Nabi dan Rasul. Makanya kalau kita perhatikan para Nabi, para Rasul semuanya berdakwah kepada Allah, memurnikan peribadahan hanya kepada Allah, mengeluarkan penyembahan dari penyembahan kepada makhluk kepada penyembahan kepada Rabbul makhluk. Tidak ada Nabi yang memulai dakwahnya dengan politik. Tidak ada Nabi yang memulai dakwahnya dengan ekonomi. Tidak ada Nabi yang memulai dakwahnya dari akhlak. Tidak ada Nabi yang memulai dakwahnya dari selain tauhid. Pertama kali mereka serukan adalah tauhidullah dan tauhada, mentauhidkan Allah, menjauhkan manusia dari kesyirikan, menegakkan keislaman kalimatillah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, apa yang beliau ucapkan kepada Mu'adz? Inna tatati qauman ahlal kitab. Sesungguhnya engkau di Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari ahli kita. Apa yang beliau ya, nasihatkan? Kalian pun Allah akan ruhum ilaih ilahan wahidullah. Kedatangan yang pertama kali kamu jatuhkan yaitu sampai mereka bertauhidkan Allah SWT. Kata Rasulullah, yang pertama kali kamu jatuhkan sampai mereka bertauhidkan Allah SWT. Hadis ini juga sampai Bukhari dan Muslim. Ayo maka Al-Qur'an akan merupakan pilar utama dalam dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena kafir Islam adalah yang lain. Sudah langsung ketahui ya, betapa besar dan agungnya kalimat la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah adalah kunci masuk surga. Seseorang tidak akan masuk surga kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah, seseorang tidak akan pernah masuk surga. Abadan. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka perkataan Islam adalah yang kau yang sebuah dakwah yang hak adalah dakwah yang mengikuti metode para nabi dan rasul, yaitu memprioritaskan la ilaha illallah, agar manusia mengenal siapa Rabbnya, agar manusia senantiasa memberikan ibadah hanya kepada Rabbnya di dalam seluruh ibadah-ibadah. Siapa yang menyimpang dari manhaj ini pasti tidak akan mendapatkan kesuksesan dan kemenangan. Karena manhaj para nabi ini akan berasal dari Allah Rabbul Alamin, manhaj yang telah digariskan oleh Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh seorang pun untuk menyimpang daripada manhaj dan manhaj ini. La ilaha illallah. Yang itu merupakan ya, fondasi daripada pilar utama dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Coba kita tengok di dalam ini. Sesungguhnya kesyirikan dan manusia di dalam pengenalan terhadap kalimat la ilaha illallah, kita lihat jauh daripada kesaksiannya. Masih banyak terjadi kesyirikan sekarang ini, perdukunan percayalah, mistik-mistik dan yang lainnya. Bahkan majalah yang paling laris katanya majalah mistik. Itu menunjukkan betapa kaum muslimin masih jauh daripada akidah yang sahih. Kuburan-kuburan disembah selain Allah. Bahkan mungkin di pedesaan-pedesaan bapak kalian banyak kaum muslimin yang masih suka apa namanya kemenyan-kemenyan, sesajen-sesajen. Jadi pohon-pohon kita lihat yang mereka yang membeli makanan-makanan katanya untuk para jin. Nantah belum lagi apa nelayan-nelayannya, mereka membuat acara ya, di mana mereka menyembelih kerbau, kemudian kepalanya dibiarkan ke laut, katanya untuk apa? Dewa laut atau dia orang tidur atau yang lain. Belum lagi pesannya yang mereka itu mengadakan ritual-ritual seperti Dewi Sri atau yang lainnya, belum lagi pantasnya kalau bikin ya bangunan atau rumah, kalau bikin apa itu bendera apa itu, katanya ya supaya enggak apa bikin secara bencana berkuala katanya. Semua itu menyaksikan hati bahwa bangsa Indonesia ini masih ratu wakilannya. Masih jauh dari akhidat yang sohihat. Kesyirikan mereka lewat. Maka dari itulah kewajiban kita dalam berdakwah di sini, kita untuk memahamkan tentang kalimat la ilaha illallah. Makanya orang-orang musyrikin menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mereka berkata, ajalan alihata ilaha wahida, inna hada la syaitu muda. Apakah Muhammad hendak menjadikan Tuhan yang banyak itu jadi satu? Sungguh ini hanya terkali dengan mereka. Orang-orang musyrikin Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka paham tentang apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha. Tapi banyak kaum muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka melakukan hal-hal yang bisa jadi itu termasuk perbuatan la ilaha illallah berupa kesyirikan, mempersekutukan Allah Rabbul Alamin. Maka apa Islam? Kewajiban kita untuk menyelamatkan umat Islam dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Di zaman ini semakin bertambah dan terjadi-jadi. Ada lagi batu penari yang katanya batu itu bisa memberikan kesembuhan dan yang lainnya. Ada lagi kalung-kalung dan yang gelang-gelang tembaga yang katanya bisa mengimbangkan energi, yang hakikatnya itu adalah yang semakin baik dari perhubungan. Banyak ketika yang aku bilang yang mistik-mistik itu sekarang dijadikan kata-kata ilmiah supaya orang menerima dengan alasan-alasan ilmiah. Katanya dalam tubuh manusia itu ada yang energi, energi panas dan dingin. Maka kebalan ini katanya bisa saya jembalkan antara energi panas dan dingin itu. Apa bedanya dengan para dukun yang pakai di kris-kris jimat yang katanya di sini dan yang lain? Luar biasa. Akibat manusia kurang paham daripada kalimat la ilaha illallah. Belum lagi jimat-jimat raja-raja dan yang lainnya yang disimpan di sabuk-sabuk atau yang lainnya katanya supaya apa? Menolak bencana, bala dan yang lainnya untuk dia kebal. Allah kesyirikan merajalela. Belum lagi orang minta-minta kekuburan untuk didatang dinaikkan katanya pangkatnya, kedudukannya supaya dibanyakan harta dan rezekinya dan yang lainnya. Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kekuatan Islam kewajiban kita yang yakin merupakan pilar dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kita berusaha mendakwahkan kaum muslimin kepada makna hakikat la ilaha illallah. Itulah kalimat ikhlas. Ini arti pilar yang pertama. Pilar yang kedua, yaitu ittiba'u kitab wa sunnah ala fahmi salaf salih, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah. Akhir Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah menurunkan Sunnah tidak lain dalam rangka dipelajari, tidak lain dalam rangka dihukum. Allah mensifati Al-Quran apa? Ya ayyuhan nas, dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum qawlun min rabbikum, وشفاء لما في الصدور غفرا ورحمة للمؤمنين. وعيسى المسيح sungguhlah datang kepada kalian mauidhah, peringatan dari orang kalian, wasyifaun lima fi shudur, dan penyembuh apa yang ada di hati kalian, wahudan, dan sebagai hidayah, warahmatan, dan sebagai rahmat untuk orang yang beriman. Al-Quran dipenuhi dengan hidayah, Al-Quran dipenuhi dengan rahmat, Al-Quran dipenuhi dengan kesembuhan bagi orang-orang yang menginginkan kesembuhan hatinya. Bapak Ibu berkiriman Riyum Firmankan Haya untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Allah urusan Al-Quran yang akhir dalam rangka dipelajari, bukan sebatas dijadikan kiasan-kiasan diri, bukan sebatas disimpan di sebuah dia lemari yang mewah, atau misalnya menjadi sulit di rumah atau di tempat biru, katanya untuk istri maling atau yang lainnya. Tujuan utama diturunkan Al-Quran dan hadis untuk apa? Hudan. Allah berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil-muttaqin. Itulah Alkitab, tidak ada keraguan padanya sebagai hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu hidayah, dan Allah menyebutkan bahwa yang bisa mengambil hidayah dari Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan bahwa orang-orang munafikin tidak bisa mengambil hidayah dari Al-Quran karena ada apa penyakit kemunafikan dalam hati mereka. Allah berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Apabila diturunkan surat Al-Quran, di antara orang munafik ada yang berkata, siapa yang bertambah keimanannya dengan Al-Quran ini? Allah berfirman, adapun orang yang beriman, semakin bertambah keimanannya dengan turunnya Al-Quran, ada dan mereka bergembira Allah. Adapun orang yang ada di dalam hati yang penyakit, maka dengan Al-Quran semakin bertambah kenajisan di atas kenajisan, dan mereka pun mati. Maka ya Allah, ya Allah, Allah menurunkan Al-Quran untuk kita lihat, dan Allah Subhanahu wa Taala menurunkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menjelaskan Al-Quran, di mana Sunnah itu yang selebar dengan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah ini mubinul Quran wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita di hati mengikuti Al-Quran dan Sunnah, lebih-lebih dalam keadaan kita bersuci. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an ayat 59, "Fa in tanazzahtum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan ke mana? Kepada Al-Qur'an. Ya, saya mau tanya sama. Kalau kita berselisih, boleh tidak mengembalikan kepada mazhab? Boleh tidak kita mengembalikan kepada mazhab masing-masing? Boleh? Kalau kita berselisih, boleh tidak kita mengembalikan kepada ulama masing-masing? Boleh? Tidak boleh. Allah mengatakan jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada satupun ayat berkata kalau kalian berselisih, ya udah, mami-mami. Dia sudah memberikan kepada mazhab masing-masing, kepada ulama masing-masing. Allah mengatakan kalau kalian berdiri, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang Syekhul Islam sendiri yang mengatakan, la yajuzul ihtijaj fi ahad min aqwali ulama inda al-ikhtilaf. Tidak boleh kita berhujjah dengan pendapat ulama ketika terjadi ikhtilaf. Ketika terjadi ikhtilaf, inna man hujjah ya sunnah wal Qur'an. Ya Qur'an wa sunnah Allah maqal. Sesungguhnya hujjah itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatul Islam ma'ana bagi Allah wa Yahu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan kewajiban kita. Dan saya yakin semua umat Islam terwujud. Ya, kewajiban kita adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa banyak orang yang berpuncah dengan Al-Quran atau dengan Sunnah ternyata pemahaman yang aneh dan menyimpang. Lihat orang-orang liberal misalnya, atau orang-orang liberal, ketika mereka mengatakan bahwa agama semua sama, murah, mereka bawa dalil dari Al-Quran. Katanya yang berkiriman إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Jadi kata para liberal, ayat ini tegas mendukung plural, semua agama sama. Karena Allah mengatakan orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Orang Yahudi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang Nasrani beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka mereka surga, cuma tak ada yang berbeda-beda tapi berbeda-beda. Apakah Al-Quran yang salah? Atau pemahaman mereka yang salah? Pemahaman mereka yang salah. Lantas tidak ragu lagi pemahaman mereka yang salah. Al-Quran benar, hak. Tapi ingat, kalau dipahami dengan pemahaman yang tidak benar, atau Al-Quran disesuaikan dengan hawa nafsu dan syahwat, selera, pasti akan menghasilkan pemahaman yang tidak benar. Ayat tidak mendukung kepada surah. Karena Allah tegas dalam ayat yang lain mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani. Dan Rasul tetap dalam ayat Yahudi dan orang Nasrani kemanam kubi bimam sudah berita kala di akhalina. Tidaklah orang Yahudi, orang Nasrani mendengar tentangku, kemudian dia tidak mau mengikuti ajaranku, kemudian dia pasti masuk ke dalam api neraka. Lalu mengapa mereka sampai terjadi kesalahan dalam memahaminya? Jawabnya satu, hawa nafsu. Jangankan itu ya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih terlihat mensifati orang-orang kafir. Apa kata Rasulullah? يقرؤون القرآن ولا يجاوزون تراقيه. Mereka membaca Quran, menghafal Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongan. Apa maknanya tidak sampai ke kerongkongan? Para ulama tidak memahaminya dengan pemahaman yang sahih. Tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar. Mereka baca Quran bahkan rata-rata orang-orang kuat waktu itu hafal Quran. Tapi Rasulullah mengatakan, walaupun mereka hafal Quran, tidak sampai ke perawatan. Maka Rasulullah mengatakan mereka apa? Yang berhubung dengan Islam, kamar yang berpisah mungkin orang tidak. mereka keluar dari Islam seperti urupan panah yang keluar dari bulan. Maka dari itu ya, kalau kita memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman kita dan awal nafsu kita, dan kita tidak akan bisa memahami dan pemahaman yang sahih. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memahami Al-Quran dan Hadis dan pemahaman yang sahih? Tentu ya, kita berusaha untuk membangkitkan sebuah generasi yang paling paham tentang terhadap Al-Quran dan Hadis. Siapa mereka? Bagaimana tidak mereka paling tahu tentang mereka orang yang paling tahu? Sementara Al-Quran turun dalam bahasa mereka, Rasulullah berbicara dalam bahasa mereka, jelas mereka orang yang paling tahu. Makanya Al-Quran dipenuhi dengan paling pujian kepada para sahabat. Saya sudah sebutkan tadi ayatnya surat At-Taubah yang berapa? Ayat 100. Allah mengatakan dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka maksudnya. Apa yang Allah ridhoi dari para sahabat? Semuanya Allah ridho kepada mereka, ridho kepada akidah mereka, ridho kepada ibadah mereka, ridho kepada akhlak mereka, keamanan mereka, pemikiran mereka, pemahaman mereka. Allah ridho kepada lagi kalau misalnya Allah sudah ridho kepada para sahabat, bukan kayak rekomendasi bahwa kewajiban kita pun harus ridho kepada agamanya para sahabat, ridho kepada pemahamannya para sahabat. Soalnya ini kan ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa'in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Jika mereka beriman kepada apa yang seperti kamu imani, kamu di sini siapa? Para sahabat. Jika mereka beriman kepada seperti apa yang kamu imani, maka bisa tahu, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Siapa saja yang beriman seperti keimanan para sahabat, sebab apa yang diimani oleh para sahabat, pasti mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah. Dan siapa saja dari makhluk para sahabat dari ayat ini, apa? Lagi siapa yang tidak mau beriman seperti apa yang diimani oleh para sahabat, mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Iya. Maka sifat Islam adalah yang Allah punya. Rasulullah SAW sendiri memberikan kita untuk kembali kepada pemahaman para sahabat. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan seperti ini. Di antara yang ini yang berkata Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya, dan Tirmidzi berkata hadis Hasan Sahih dan hadis Al-Jabal bin Sariyah. Rasulullah SAW berkata apa? Fa'inna kuman yaishrikum fa'ayarah ila fa'adhira fa'alaikum bisunnati وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَفُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُقْتَدَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Sesungguhnya orang yang hidup nanti setelah tuhan Rasulullah akan melihat perselisihan yang banyak. Apakah Rasulullah dia yang tidak berikan waktu? Semua apa kata Rasulullah? Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnah dan sunnah ulama ar-rasyidin. Ikut yang mendirah dan jauhi oleh kalian setiap yang diada-adakan karena setiap fitnah itu besar. Lihat ya. Rasulullah SAW memerintahkan kita kepada sunnah pulang-pulang berkiri. Dan dalam teori yang tadi disebutkan tentang perbedaan umat menjadi 3 golongan, Rasulullah menyebutkan bahwa yang selamat adalah mahanan alih dua sekali apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Tapi ini menunjukkan semua bahwa para sahabat semua bersih di atas aku dan yang seperti yang secara global. Adapun secara individunya, maka dia tidak ada yang maksud. Ikhwan Islam manajernya yang bawa wajah. Para sahabat sendiri menyuruh kembali kepada pemahaman para sahabat. Lihatlah Abdullah bin Mas'ud bagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abi Dzar di dalam kitab Bayanul Bayan Hikam dan Abu Nu'aym dan Al-Qayyim. Berkata Allah di Mas'ud, "Man kana minkum mustannan al-jasani ilal qasma فإن الحياة أي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضلها في الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها إيمانا وأقلها تكلفا." قوم يختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فأعطوا لهم فضلهم وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَسَّابَةٍ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى هَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ. Kenapa yakin perkataan Ibnu Mas'ud ini? Bagus. Ya. Kata beliau, barang siapa yang ingin mengambil panutan, hendaklah menjadikan panutan itu yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu maksud, karena mereka adalah umat yang paling utama, yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling sedikit bebannya. Mereka suatu kaum yang Allah takdir untuk menjadi sahabat nabinya dan menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah mereka dalam sikap-sikap mereka, perbedakanlah kemampuanmu dari akhlak dan agama mereka, karena sesungguhnya mereka semua di atas petunjuk yang mulia. Ini nasihat siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan itu yang dinasihatkan oleh seluruh ulama kami. Imam Malik menasihatkan untuk kembali kepada pemahaman para sahabat. Beliau berkata, "Lam yasbuha amru hadhihi al-umma amru hadhihi al-umma illa bima sabaqa bihi awwala." Tidak akan beres kata-kata kita Imam Malik. Ya, urusan umat Islam ini kecuali dengan apa yang beres mengenai urusan generasi yang pertama. Dan apa yang diingatkan oleh Imam Malik ini sangat selaras dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik, yaitu Al-Tawhawi dalam cara Mushir Al-Azhar dan Al-Quran yang sahih. Bahwa Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Innaha satakunu fitan," nanti akan ada fitnah. Nanti akan ada fitnah. Ya, tapi ternyata para sahabat tidak ada yang benar mereka dimodor. Kemudian kata Mu'adz bin Jabal, "Ala tahu atau kalian tidak dengar?" Kata sahabat, "Mada kau? Apa yang dikatakan Rasulullah?" Kata Mu'adz, "Inna nasyadakum fitnah. Nanti akan ada fitnah. Nanti akan ada fitnah." Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Sampai baginda ya Rasulullah, sama dan nasnaf ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah?" Dengarkan jawabannya. Bagus. Kata Rasulullah, tarji'una ila amrikumul awwal. Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Urusan yang pertama siapa? Kalau satu Subhanallah, ikhwatul Islam, anzalni Allah wa iyyakum. Ya. Di sini Rasulullah kata Rasulullah, sholat berjamaah. Nah, kita sholat apa saja? saja seperti jamaah. Lebih utama daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Nah sekarang saya mau sholat tahiyat masjid secara berjamaah, boleh? Hah? Jawab. Boleh nggak pak? Kenapa nggak boleh? Alasannya? Hah? Karena itu tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Apa ada para sahabat kalau sholat yang masjid mereka itu berjamaah dengan dalil tadi? Baik, kalau lain. Saya mau puasa hari Selasa khusus. Pak ditanya, kenapa pak? Apa kok sholat puasa hari Selasa khusus? Karena itu hari kelahiran saya. Oh, itu hari kelahiran puasa ya? Ya. Emang ada dalil? Ada. Apa itu? Rasulullah pernah ditanya tentang hari Senin, puasa hari Senin. Maka Rasulullah menjawab, itu hari saya dilahirkan. Berarti Rasulullah berpuasa di hari Senin. Saya lahirnya kebetulan dari Selasa. Jadi saya puasa dari Selasa, boleh nggak? Benar nggak pengalaman? Ada, karena tidak ada sahabat yang tidak ada pengalaman satu pun yang memahami seperti ini. Ada apa? Ada para sahabat yang punya pengalaman seperti ini? Ada? Tidak ada. Makanya yang orang kalau ternyata sebatas bawa dalil, memang kalau kita perhatikan kayaknya benar. Kayaknya benar, soalnya keumuman hadis itu kayaknya mendukung. Apalagi tadi sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Kan sholat berjamaah berarti sholat apa saja dong, termasuk sholat tahiyat masjid. Tapi masalahnya enggak ada enggak para sahabat, Rasulullah dan para sahabatnya mengamalkan seperti itu. Makanya dalil yang umum di api harus dilihat bagaimana praktik dari para sahabat Rasulullah ini. Sallallahu alaihi wasallam. Nah seperti ini harus kita tahu. Ada tidak para sahabat yang punya keyakinan seperti itu? Apa ya pemahaman? Makanya tidak setiap dalil yang umum boleh dijadikan dalil kalau ternyata para sahabat tidak ada yang mengamalkannya. Kalau ternyata para sahabat tidak ada yang mengamalkannya, dan ini bukan cuma masalah ibadah ya, tapi masalah akidah. Siapa saja berakidah yang tidak sesuai dengan akidah para sahabat, maka dia telah yang melimpah dari jalan kebenaran. Walaupun dia berdalil dengan ayat Al-Quran, walaupun dia berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya pemahaman Mustajilah yang mengatakan katanya Al-Quran makhluk bukan ya kalamullah. Al-Quran makhluk. Ketika ditanya apa dalil kamu mengenai Mustajilah yang menunjukkan bahwa saya salah berat maklum, oh dia punya dalil. Apa tuh? Hadis ya, Rasulullah bertabda ikhraful Qur'an ka'innahu yahdiyaw al-qiyamah kadi andu al-khawi, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Tuhan Rasulullah mengatakan bacalah Qur'an, Al-Qur'an bakalan datang memberikan syafaat, menunjukkan Al-Qur'an maklum. Kita jawab dengan pemahaman para sahabat. Kita katakan tidak ada satupun sahabat yang mempunyai pemahaman seperti ini. Makanya ketika terjadi dialog ya, antara seorang ulama Al-Sunnah dengan sekolah Mu'tazilah itu Abi Duhan di hadapan Khalifah Luwak bin Billah. Waktu itu dia memang dari kekhilafahan Mu'mun, kemudian Mu'tafi, kemudian Al-Watik, semua ya raja-raja tiga raja ini mewajibkan rakyatnya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Akhirnya di zaman Khalifah Al-Watik Billah dipanggil seolah Al-Sunnah wal Jamaah dalam keadaan terbelenggu. tentang wasit dan yuk kepada intolak mutalbi lagi namanya Ibn Abi Duhan. Ayo dialog dengan dia. Kata ulama Ali Sunna ini, diambil untuk ini, ya, wahai ambil untuk ini, lepaskan dulu belenggu saya ini. Baru saya cakap dia kamu ini. Akhirnya dilepas dia belenggunya. Kemudian, ya, Al-Wafid bisa berkata lagi kepada Abu Yusuf Abu Duhan. Jadi, ya, tidak. Lalu ulama Al-Sunnah wal Jamaah berkata, wahai Amir al-Mu'minin, biarkan saya yang pertama kali bertanya. Ya tolong, saya yang pertama kali bertanya kepada orang ini, siapa Abi Duhan menolak mutazilah. Silakan, kata Amir al-Mu'minin. Kemudian ulama Al-Sunnah ini bertanya kepada dia, hai Abi Duhan, yang kamu yakin dan kamu dakwahkan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, apakah ini diketahui oleh Abu Bakar? Diketahui tidak? Kata Ibnu Abi Duhan, tidak. Oleh Umar? Tidak. Oleh Uthman? Tidak. Oleh Ali? Tidak. Masyaallah. Yang mereka tidak ketahui kalau ketahui siapa kamu? Akhirnya pakai dua tiga lebih kuat terulang pertanyaannya. Hanya lagi. Apakah yang kamu yakini ini dan kamu serukan ini sesuatu yang tidak diketahui dalam sebakar? Kata yang lebih kuat, iya. Bila lagi jawabannya. Soalnya kalau dikatakan seperti itu, kan? Umar tahu? Tahu. Umar tahu? Tahu. Ali tahu? Tahu. Baik. Apa mereka mendakwahkannya? Menyerukan kepadanya? Tidak. Kalau dia mereka tidak mendakwahkannya, kenapa kau mendakwahkannya? Dia tahu saya tahu. Akhirnya semenjak itu Allah fikirlah dia melepaskan seluruh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Subhanallah, orang Mu'tazilah sendiri ya tahu bahwa keyakinan mereka tidak dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain yang punya keyakinan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Justru mereka semua berkata Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk, Al-Qur'an itu kalamullah bukan makhluk. Al-Qur'an semuanya kalamullah bukan makhluk. Maka dari itu ya akal Islam, coba kita buka kitab-kitab para ulama dengan sanad-sanad yang sahih kepada para sahabat, kepada Rasulullah, bagaimana keyakinan mereka, bagaimana mereka meyakini tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang hari kiamat dan yang lainnya, bagaimana mereka para sahabat beribadah dan memahami hadis. Penting itu. Imam Syafi'i sendiri mewajibkan kita untuk mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau, sebagai dinukil oleh Imam Al-Qayyim dalam Ilmul Muwaqqi'in. Imam Al-Qayyim berkata, Imam Syafi'i berkata apa? Ketika memuji para sahabat, fathatnallahu ta'ala fi kitabihi. Ya, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah memuji para sahabat Rasulullah dalam kitabnya dan telah dipuji oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Kemudian mengucapkan sampai perkataan beliau, ya, wahum fawqana fi kulli syai, dan mereka para sahabat di atas kita dalam segala perkara. Ya, wa a'rafuhum lana ahmad, dan pendapat mereka lebih terpuji buat kita. Wa aula bina min ta'ina an kutina. dan lebih layak untuk kita ikuti dari pendapat kita sendiri. Ya, Imam Syafi'i. Ya, yang umat Islam di posisi ini mengagungkan Imam Syafi'i sebagai imam besar. Kita mengatakan bahwa para sahabat di atas kita dalam segala sesuatu, dalam ilmu, dalam amal, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam istighfar, dalam istihad, semua mereka di atas kita. Kemudian kata Imam Syafi'i apa? Pendapat mereka lebih terpuji daripada pendapat kita, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Itu yang menjadi Allah. Makanya mazhab dan usul dari penamaan dalam adalah yang mengikuti yang pendapat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak keluar dari mazhab para sahabat. Tidak keluar dari mazhab para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Islam mengandalkan yang mahrum yang berhubung? Maka kekuatan Islam dan yang Allah wahyakum ini adalah pilar yang keberapa? Yang kedua, memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman siapa? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja ketika menafsirkan dalam tafsir dan bagaimana tafsirnya. Ketika beliau menyebutkan tata cara menafsirkan Al-Quran, beliau mengatakan apa? Fa'in bila sama akan mungkin tersiin kalau dikatakan apakah cara tafsir yang paling bagus? Al-jawab, jawabnya Al-Ifat cara Al-Quran berkurnan, tetaplah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Fa'ilat tajib tafsir sunnah, kalau kamu tidak dapat, maka tafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Kalau tidak dapat Al-Quran berarti sunnah, tapi akhwan sahabat. Kalau tidak dapat dari Al-Quran dan sunnah, maka dalam penafsiran para sahabat. Kalau tidak dapat juga, tapi siapa pihak akhwan hari ini, maka dalam penafsiran para hari ini. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, kalau tidak percaya silakan dia baca dalam kitab Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Dia menyebutkan Muqaddimah. Ya. Pentingnya saya menafsirkan Al-Qur'an dan hadis dan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang para ulama menyebutkan pemahaman pemahaman mereka dalam Al-Qur'an dan di dalam kitab-kitab mereka. Seperti Imam Al-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Kitab Sunnah di Baljamah, murid Imam Syafi'i yang bernama Al-Imam Al-Ghazali, dalam kitab beliau As-Sunnah menjelaskan juga keyakinan para sahabat. Demikian pula Al-Imam Abu Dawud, ya, dalam kitab-kitab beliau Ar-Rad Al-Jami'ah, Ar-Rad Al-Qadariyah. Demikian pula Imam Ibnu Battah Al-Ajurri. Banyak ulama-ulama, alhamdulillah, mereka meninggalkan kitab-kitab yang sangat berharga buat kita. Maka ya kita berusaha ya untuk mengetahui bagaimana keyakinan, pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini pokok yang ketiga, pilar yang ketiga. Nain sujud bil ilmi, menggapai kemuliaan itu harus dengan ilmu. Menggapai kemuliaan itu harus dengan apa? Dengan ilmu. Ketahuilah ayat ketua, ilmu yang dimaksud yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena itu adalah ilmu yang paling agung. Maka setiap ilmu yang sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Ikhwatul Islam, ahadzan ya Allah wa iyyakum, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam sebuah kisah yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Amir bin Wasilah bahwa Nabi bin Abdul Harith pernah bertemu dengan Umar di Uthman, di mana Umar menunjuk Nabi sebagai gubernur kota Mekah. Lalu Umar bertanya kepada Nabi, siapa yang engkau tunjuk sebagai penggantimu di Mekah? Kata Nabi, Ibnu Hafsah. Kata Umar, siapa Ibnu Hafsah itu? Kata Nabi, ia salah satu orang budak, bekas budak kami. Umar berkata, engkau yang menunjuk bekas budak sebagai penggantimu di Mekah? Kata Nabi, sesungguhnya Ibnu Hafsah ini orang yang hafal Quran dan dia sangat berilmu tentang ilmu para Rasul. Maka mendengar itu Umar berkata, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha yarfa'u bihadha kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat dengan Al-Quran ini suatu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya. Ini menunjukkan di akhir umat Islam tidak akan pernah jaya dan menang kecuali dengan kembali kepada Al-Quran dan kecuali dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kecuali dengan kembali kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah siapa saja yang mencari kemuliaan, kemenangan dan kejayaan dengan tanpa ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, abadan dia tidak akan mendapatkan. Kewajiban kita di kota Islam adalah yang mahu pun menuntut ilmu ini yang paling penting, dan menuntut ilmu itu termasuk jihad. Menuntut ilmu itu termasuk jihad. Kata Abu Darda, siapa yang mengatakan menuntut ilmu tidak termasuk jihad? Tapi aku Fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta Abu Darda. Mu'adz bin Jabal seorang sahabat berkata, "Wa ta'allumu jihad," dan mempelajari ilmu itu adalah jihad. Ya. Maka dari itulah Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang memberikan kata-kata beliau yang bagus sekali. Dia kata beliau, "Al-jihad fil hujjah wal burhan muqaddam min al-jihad bis sayf wal sinan." Jihad dengan hujjah dan keterangan lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan panah. Jihad dengan hujjah dan keterangan lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan panah. Sahih. Dan bagaimana kita akan menjihadi musuh dengan pedang dan panah kalau kita tidak menjihadi diri kita sendiri dengan ilmu dan petunjuk dari Allah Rabbul Alamin? Bahkan untuk menilai sebuah kesucian atau tidak butuh kepada ilmu dan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sesuatu butuh ilmunya ya. Ya. Maka ikhwan Islam ma'azani Allah wa iyyakum. Ini adalah pilar yang ketiga, ya, bahwa mencari kemuliaan, mencari ya kesuksesan, kemenangan dan kejayaan adalah harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Pernah suatu ketika Syekh Al-Albani rahimahullah berdialog dengan pemberontak atau seorang dari Al-Jazair ketika itu terjadi pemberontakan di Al-Jazair. Waktu itu Syekh Al-Albani rahimahullah berdialog dengan dia. Tasir, ya. Bertanya kepada orang ini. Saya bertanya kepada engkau, kata Syekh. Ya. Saya mendengar al-masalah fi haqiqah muhim majidan. Ana samitu an al-jabra al-nahdha fiha malayin alaysa sahihan hadha? Aku mendengar bahwa kelompok kalian banyak sampai di tangan. Benar itu? Betul. Kata si pemuda ini benar. Kalau sih, kaman hantim kelompok kamu itu yang memberontak di Aljazair yang jumlahnya sampai jutaan. Berapa ulama yang ada pada mereka? Karena mereka kan mengklaim sendiri menegakkan daulah di negeri Aljazair yang waktu itu ya mereka ikut pemilu menang telak, ya ikut pemilu menang telak sampai dapat suara 85% menang mutlak. Tapi kemudian dari oleh pemerintah digagalkan. Apa yang terjadi? Mereka pun kemudian sebagian memberontak. Ya. Nah, ada seorang pemuda datang ke perkemahan Bandar Imam. Bertanya kepada pemuda ini. Ya. Jumlah kalian yang banyak sampai jutaan itu. Berapa banyak ulama yang ada pada mereka? Berapa ribu? 1,000, 2,000 ulama kamu? Kata pemuda itu, nggak sampai 1,000. Baik, berapa ratus ulama? Tidak sampai 100. Ya, baik. Kalau begitu, siapa yang memimpin mereka? Ya, sebagian orang-orang yang dianggap sih. Ya, apakah mereka semua bisa mengajarkan jutaan orang tersebut? Tentu tidak. Apa mereka mampu untuk yang mengajarkan ilmu-ilmu yang sahih yang juga jutaan tersebut? Tentu tidak. Ya, kata Syekh, idan antum ta'ishuna fil awham. Kalau begitu kamu hidup ya di dalam waham dan khayalan. Ya, akhi, kalau di zaman sahabat ulamanya Abdul-Abdul. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulamanya banyak. Kita hidup di Indonesia ini banyak ya. Para aktivis dan orang-orang yang semangat untuk memperjuangkan Islam mati dan apa iman. Masih banyak orang yang tidak memahami tentang kalimat la ilaha illallah, apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Masih banyak orang yang tidak mengetahui ya tentang banyak ilmu-ilmu daripada ilmu syariat ini. Makanya ilmu dulu. Ya. Kekuatan Islam ma'ali dari Allah wa iyyakum. Maka inilah kewajiban kita yang ketiga, yaitu bahwa meraih kemuliaan itu harus dengan ilmu, dan kita harus terus menuntut ilmu Allah sampai kita yang kewajiban kita yaitu mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sila yang keempat, Imamul Aman bin Al-Kufri wal Jazima bin Kibar Kitab wa Sunnah. Khilaf yang keberapa? Yang keempat, yaitu bahwa keamanan dari kufur dan hazimah kekalahan itu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Artinya, kaum muslimin tidak akan kalah kalau mereka mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan kaum muslimin pasti akan kalah kalau mereka tidak mau mengikuti Al-Quran. Dalilnya dua kisah perang yang waktu itu kaum muslimin kalah. Perang Uhud kaum muslimin kalah tidak? Waktu di perang Uhud kaum muslimin kalah tidak? Sebabnya? Karena yang ketika Rasulullah bersabda kepada Khalifah Utsman, jangan turun, menang turun. Jangan turun. Apa yang terjadi di kali pertama kaum muslimin menang, banyak bonusnya di bawah. Akhirnya pasukan pemanah ini melihat bonusnya yang begitu banyak turun. Apa yang terjadi? Walid melihat wah ini kesempatan baik, muter ya, bokong dari belakang dari itu dari arah dulu. Banyak kaum muslimin yang meninggal di atas yang ya. Dan kalah waktu itu kaum muslimin. Maka Allah balikan kekalahan ini dalam Al-Quran dan terbalikan. Allah musibah. Fal'atabakum mislaiha kuntum anna hada kulwa min'iyya musibah. Apakah tatkala kalian ditimpa musibah? Apakah tatkala kalian ditimpa musibah? Itu telah kalah di perang. Sementara kalian mendapatkan kemenangan dua kali lipat di perang Badar, kalian pun berkata, bagaimana kami akan kalah? Atau mungkin bertanya, bagaimana kami akan kalah? Maka Allah berfirman, didengarkan di jawaban Allah, kul huwa min indillah. Katakan di Muhammad, kekalahan itu berasal dari kamu sendiri. Allah tidak mengatakan kekalahan itu berasal dari musuh yang kuat, tidak. Allah mengatakan kekalahan itu berasal dari mana? Kamu sendiri. Telah biasa memaksiat di Allah. Ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua di perang Hunain. Waktu di Tahun, pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang Quraisy, mana yang lebih banyak? Quraisy 3.000 banding 3.000 dilawan melawan 1 ke 1.000 3 banding 1. Di perang Hunain kebalikan, kaum muslimin jumlahnya 12.000 dan ya pasukan orang-orang kafir jumlahnya 4.000 atau 3.000. Kemudian apa terjadi? Di awal perang kaum muslimin kalah kaum muslimin sampai naik ke bawah tangga. Maka Allah menurunkan dalam kitab dan Al-Quran mengabadikan kisah mereka. Apa kisahnya? Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawaqin katsiran wa yawma hunain. Sungguh kata Allah, Allah sesungguhnya kami telah menolong kamu di tempat yang banyak dan di waktu perang Hunain. Dan di waktu di perang Hunain, ingatlah ketika kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Dan juga yang banyak itu tidak bermanfaat sekalipun buat kalian. Maka bumi yang luas menjadi sempit buat kalian, dan kalian pun tahu tentang dan berdarah. Gara-gara kaum muslimin kalah di perang Hunain gara-gara merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Di perang Hunain karena tidak mau mengikuti perintah Rasul. Di perang Hunain gara-gara merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Gimana jadinya dalam umat Islam zaman sekarang yang suka jimat, yang suka dukun, yang masya Allah berbagai macam maksiat dilakukan dengan kaum muslimin. Makanya sangat mengikuti Islam. Saya ingat juga perang lainnya di dalam sahabat, yaitu perang kalau tidak salah perang Muka. Sebelumnya, ayat perang Muka itu di zaman Rasulullah. Ya, waktu itu kaum muslimin melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000 orang. Dan pasukan kaum muslimin sedikit, tidak banyak waktu itu, kita 30.000 orang. Yang kemudian subhanallah ya. Ternyata perkara yang disebutkan oleh para ulama di mana kaum muslimin waktu itu dia berhasil lolos dari ya, dan menang di perang itu padahal dengan jumlah yang sedikit tidak berimbang. Yang disebutkan itu ya ketika kaum muslimin hendak berperang melawan apa namanya Romawi, maka Khalid bin Walid yang memerintahkan kaum muslimin untuk bersiwak karena meninggalkan satu sunnah. Ketika mereka bersiwak, pasukan Romawi melihat kaum apa ini, kayu saja dimakan, sudah ketakutan keluar dengan sunnah Rasul, ketakutan Di antara juga perang di atas Bisr. Waktu itu di zaman Umar bin Khattab di bawah pimpinan Abu Ubaid dan Ibnu Jarrah. Waktu itu kaum muslimin kalah. Ya, kaum muslimin kalah. Kemudian Umar berkata, pasti kekalahan ini dari kaum muslimin sendiri. Makanya kemudian Umar pergi langsung ke tempat kejadian, memeriksa. Ada apa kalau kaum muslimin kalah? Tidak mungkin kaum muslimin kalah. Pasti gara-gara mereka. Maka ternyata apa? Ketika sholat, Umar melihat sholatnya itu sahnya bengkok-bengkok dan lurus. Akhirnya kata Umar, gara-gara ini kalian kalah. Luruskan sholat kalian. Terbaik menang. Gara-gara meninggalkan sebuah kewajiban. Nah, ini semua ibrah pelajaran buat kita bahwa menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah hanya akan mendatangkan kehinaan dalam umat Islam. Maka kalau tidak, kita akan berusaha yang paling penting diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian kita berusaha untuk mendawarkan kepada manusia jadi kita menjadi itu. Kita kemudian menyebabkan hak kembali kita yang saya jangan. Baik, sila yang kelima membantah ya kemungkaran atau membantah sebut yang menyisi kebenaran itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ketahuilah akhir-akhir bahwa membantah pemikiran-pemikiran yang tersesat itu adalah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kalau kita lihat para ulama terdahulu, mereka menulis kitab-kitab bantahan ya kepada orang-orang yang menyelisihi petunjuk ahli sunnah wal jamaah. Seperti ya Al-Imam Adz-Dzahabi menulis sebuah buku yang berjudul Ras Uthman bin Sa'id Adz-Dzahabi ala Bishr al-Marid, bantahan Uthman bin Sa'id Adz-Dzahabi terhadap Bishr al-Marisi. Di mana Bishr al-Marisi ini mempunyai keyakinan yang sangat menyesatkan baru. Demikian pula Abu Dawud menulis kitab Ar-Rad al-Qadariyah wa Ar-Rad al-Jahmiyah, ya, Rad bantahan antara Qadariyah, Jahmiyah dan yang lain. Demikian pula dari dalam terdapat ya, maka sesungguhnya membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu adalah termasuk jadilah dakwah al-sunnah di perjamaah. Kemudian yang terakhir yang keenam yang akan Islam dan yang mahalikum yaitu tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah. Apa tasfiyah? Tasfiyah artinya membersihkan akidah, ibadah, pemikiran, demikian pula akhlak, muamalah dari kotoran-kotoran. Tarbiyah artinya mentarbiyah, membina umat Islam di atas aqidah yang sahih. Ini dua manhaj yang agung yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Hadis. Jadi mana Al-Quran dipenuhi dengan manhaj tarbiyah, membersihkan aqidah di kotoran, membersihkan yang mu'amalah, akhlak, ibadah dari berbagai macam hal-hal yang mengotorinya. Maka dari itu dikuatkan Islam tarbiyah, kemudian tarbiyah. Tarbiyah tanpa tarbiyah, pincang. Tarbiyah tanpa tarbiyah pun bisa. Maka kedua-duanya harus digabung. Pertama tarbiyah, yaitu membersihkan berbagai macam akidah dari kejahilan, dari pemikiran yang menyimpang, khurafat, bid'ah dan yang lain. Demikian pula membersihkan ibadah dari berbagai macam penyimpangannya. Maka pada waktu itu ini disebut dengan tarbiyah. Serta tarbiyah baru tarbiyah. Apa itu mendidik manusia di atas akidah yang sahih. Inilah kekuatan Islam pilar daripada ahli sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Malik dan Ramadhani ya, dan masih banyak lagi perkara-perkara yang lain. Kalau kita berbicara tentang ahli sunnah wal jamaah mungkin butuh banyak pembicaraan yang panjang sekali tentang hakikat daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini yang bisa saya sampaikan ya, apa yang benar itu dari Allah, dan apa yang dari syaitan, yang tahu dari saya dan dari syaitan. Ya, dan kita membuka pertanyaan yang akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Yeah, Islam berat. Mereka menyerukan kepada plural bahwa semua agama sama. Mereka mengatakan bahwa syariat Islam sudah diperlukan dan diperlukan. Banyak lagi ya, sehingga mereka cukup telah kufur kepada Allah. Bahkan mereka berani mengkritik Al-Quran. Berani mereka mengkritik Al-Quran. Dijelaskan tentang orang yang katanya diminta diberikan kelebihan Allah untuk dapat melihat yang baik dan mengobati orang, sedangkan takdir hanya dari Allah. Di akhir perkataan ini adalah perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat, tidak pernah perkataan, tidak pernah perkataan yang tidak pernah diucapkan, tidak pernah ada perkataan yang mencapai dia mengatakan bahwa aku bisa melihat yang baik. Pada Imam Syafi'i termasuk yang ada di Al-Abi Nabiyaw, ya, dari jelas Urai Turosh sangatnya jelas ya, keturunan. Tidak pula Imam Malik, tidak pula Imam Ahmad bin Hanbal, tidak pula Abu Hanifah. Tidak ada satupun orang yang tahu dan merasa bisa tahu yang baik dan bisa melihat yang baik. Tidak pula para sahabat tadi mengatakan begitu. Kalau tidak, ya seseorang itu tahu yang baik, pasti Allah mengabarkan. Ya siapa yang tahu yang baik? Rasulullah saja tidak tahu yang baik. Rasulullah tidak tahu yang baik. Kalau berfirman dan terarah, kullah minkulillah binat awalah dara bila nasya Allah. Katakan ayat Muhammad, aku tidak memiliki manfaat dan dara kecuali apa yang Allah hendak. Walaupun Tuhan aku baik dan takkan menempai memasannya. Kalau aku tahu yang baik, ya, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan tertipu kepada kemurahan. Rasulullah tidak tahu yang baik. Para sahabat tidak tahu yang baik. Maka aneh kalau orang mengatakan mengaku-ngaku bisa melihat yang baik dan mengobati orang dengan cara-cara tertentu yang tidak sesuai dengan syariat. Maka itu semua adalah perbuatan kufur teman saya, yang tidak sesuai dengan kelompok itu bukan teman saya. maka itu sudah masuk kepada lingkaran ketiga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memberikan pemahaman kepada orang awam tentang pentingnya pemahaman para sahabat, terutama mereka yang melibatkan kepada ahli sunnah wal jamaah? Ya, menjelaskan kepada mereka butuh kesabaran. Terkadang orang-orang awam ini banyak dihantui oleh taklid, dan taklid ini sikap membelok tanpa niat baik. Alangkah baiknya kalau kita pahamkan kepada mereka tentang hakikat yang pentingnya rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dan yang bahaya di taklid. Kemudian kita pahamkan tentang pentingnya para pemahaman Rasulullah dan pemahaman yang benar yang berasal dari mereka. Dengan tentunya kita memberikan contoh-contoh yang baik kepada mereka, yang sehingga pada waktu itu di waktu Islam kita ya berusaha menjelaskan kepada mereka sedikit sedikit. Tidak mungkin kita menjelaskannya langsung begitu saja, tidak mungkin. Makanya kewajiban dia menuntut ilmu dulu, ya, menuntut ilmu terus sampai dia betul-betul memahami tentang hakikat daripada pemahaman tentang setiap hal ini. Dosa maksiat dan dosa maksiat berbuat fitnah. Dosa maksiat karena jarang sholat dan maksiat berbuat fitnah lebih besar mana? Ya lebih besar nggak sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiang agama. Kalau antum hancurin tiang-tiang ini, roboh. Kata Rasulullah, al-ahdu dari bayana wa bayana kufri wa syirki as-salah kaman tarata faqad kafa. Perjanjian antara kita, batasan antara kita dan kekafiran tetap disyirikan dengan sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia tak kafir. Baik. Maka yang paling bagus yang mana? Yang sholat dan tidak berbuat fitnah. Itu yang bagus. Jika kita harus mengikuti pemahaman para sahabat, bukankah di antara para sahabat juga ada yang berselisih? Perselisihan sahabat bukan perselisihan kita. Perselisihan sahabat bukan perselisihan pemahaman dan manhaj. Perselisihan sahabat waktu itu sebatas perselisihan dalam beristihad. Dan berikutnya, akidahnya tetap sama. Ibadahnya dan yang lainnya, makanya. Kemudian yang kedua, perselisihan yang terjadi di zaman sahabat dalam masalah-masalah ilmu itu masalah yang sifatnya halus, boleh, yang tidak ada maksudnya. Karena terkadang ada sahabat yang sampai kepada yang hadis, tapi sahabat lain tidak sampai kepadanya hadis. Pernah Ibnu Abbas mengatakan bahwa nikah mut'ah boleh. Ketika disampaikan kepada Ibnu Abbas bahwa nikah mut'ah itu sudah diharamkan oleh Allah, Ibnu Abbas mengurung itu kembali kepada kebenaran. Ya. Banyak para sahabat, karena tidak semua sahabat yang mulazamah terus-menerus dengan Rasulullah, tidak semuanya. Maka dari itu dikuatkan kita menahan dari Allah. Ya, ya. Perselisihan para sahabat itu dalam masalah perselisihan yang ya lumrah dalam artian ya dalam istihad, bukan dalam sesuatu yang sifatnya pasti atau usuti pokok-pokok agama, bukan. Ya, itu perselisihan para sahabat. Alhamdulillah, Allah ma'alaikum. Dan yang kedua, yang ketiga, perselisihan yang terjadi di dalam sahabat lebih sedikit dibandingkan di dalam tabi'in. Dan di zaman tabi'in lebih sedikit dibandingkan dengan zaman tabi'in. di zaman tabi'in lebih sedikit perselisihannya dibanding zaman setelahnya. Semakin jauh dari zaman kenabian, semakin banyak perselisihan. Makanya perselisihan sahabat baik kebanyakan masalah-masalah fikih. Masalah kita tidak ada perselisihan. Ya, tidak ada. Kecuali dengan beberapa perkara yang itu sifatnya istihadi. Seperti apakah Rasulullah melihat Allah ketika diturunkan atau tidak. Timbangan itu banyak atau satu. Beda di hari akhirat. Adapun masalah timbangannya dan bahwasannya ya Allah terlihat nanti pada hari kiamat, itu semua dengan kesepakatan para sahabat itu dari. Salah satu keluarga ada yang kesurupan. Waktu kesurupan dia bilang, jangan tinggal sholat lima waktu. Bagaimana sholatnya keluarga itu berkaitan dengan kelipatan? Barangkali bin yang masuk ke dia itu jadi bin muslim. Ngingetin saudaranya biar gak tinggalin sholat. Tapi juga dia sudah mendolimi orang itu dengan cara masuk kesurupan. Maka tetap harus dirukyah. Ya. Terkadang setan juga menyeret manusia dengan kata-kata yang benar supaya orang tertipu. Sehingga lama-kelamaan akhirnya jadi para penyembah setan. Hati-hati. Ada syubhat, katanya ngikutin Al-Quran dan Sunnah itu berat. Alasannya sekarang hidup bukan di zaman kenabian. Mas, yang Al-Quran dan Sunnah itu berasal dari siapa? Berasal dari Allah. Allah yang menciptakan manusia, Allah menciptakan segala sesuatu, dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Maka Allah menurunkan Al-Quran dan Sunnah itu senantiasa cocok di setiap zaman dan tempat. Di mana saja, kapan saja, Al-Quran dan Hadis selalu cocok. Jangan kemudian ya Quran dan hadisnya dicocok-cocokin dengan ya zaman sekarang. Memang kita jauh dalam kenabian, tapi ingat, Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu gak kalau akan terjadi dengan zaman seperti ini? Tahu? Karena Allah tahu bahwa kalau bukan nabinya, maka hukum dalam Al-Quran dan Sunnah senantiasa cocok dengan kita. Makanya kalau beli helm itu jangan ya kepalanya yang menyesuaikan helm ya. Kalau beli helm itu sesuaikan helm dengan kepala kita. Jangan Al-Quran disesuaikan dengan keadaan usia dan keadaan zaman kita. Tapi zaman kita yang harus kita ikutkan berusaha dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Makanya kalau ada orang berkata, wah berat di zaman sekarang ini kalau ikutin Al-Quran dan Sunnah. Beratnya di mana? Kalau dalam masalah ibadah-ibadah kepada Allah tidak ada yang berat. Sholat lima waktu, puasa, Ramadan, zakat atau berat? Tidak ada yang berat. Menutup aurat, jilbab dan yang lainnya apa berat? Tidak berat. Semua syariat Allah tidak ada yang berat. Yang berat itu karena hati ini itu maksiat. Kalau hati itu maksiat pasti dia mengakibatkan berat kita itu melaksanakan ketaatan. Sekarang pada dalam sejarah Islam setiap khalifah lokal mampu menghasilkan khalifah selanjutnya. Sementara sekarang kita tidak memilikinya. Di mana dalam Islam kedudukan tertingginya menegakkan kepemimpinan. Betul, menegakkan pemimpin yang Muslim, yang syar'i itu adalah wajib hukum. Tapi kewajiban itu disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Ya, di dalam manhaj berdakwah kita harus mulai dari yang paling penting dulu, baru yang penting. Iman kepada Allah dan Rasulnya lebih penting. ini. Tauhidullah itu paling penting. Makanya para nabi dan rasul memulai dakwah kepada yang paling penting dulu, yaitu tauhidullah, iman kepada Allah dan rasulnya, yang untuk senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Ya. Sekarang masalahnya sulit. Umat Islam di Indonesia ini kebanyakan lebih senang ngikutin adat daripada ngikutin ya, Al-Quran dan Sunnah. Jangan jauh-jauh, cara-cara pernikahannya saja. Antum dulu dia waktu nikah sesuai dengan sunnah, kepada kurban yang dikandung, dilentang sama orang tua, pokoknya harus ngikutin adat. Masalah seperti itu saja, banyak orang muslimin tidak suka dengan Al-Quran dan Sunnah, maunya ikutin adat. Yang ternyata adat itu kita lihat jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Allah mengatakan wa kadzalika wajiba qadzana min ba'dhi bima kanu yaksibun, demikianlah kami jadikan pemimpin untuk orang zalim itu dari orang-orang zalim juga. Artinya kalau rakyatnya zalim, Allah pakai pemimpin yang zalim. Kalau rakyatnya tidak suka berhukum-hukum Allah, ya Allah pasti dengan pemimpin seperti itu juga. Makanya pepatah Arab berkata wahama takununa juwala alaikum, sebagaimana kalian di atas suatu keadaan, itulah keadaan pemimpin kalian. Makanya ikhwatul Islam, kita berusaha ya, sebagaimana sebagian ya, tokoh mikir, ada yang berkata akimu daulah dan Islam pintu itu, tukang laku di alam itu, tegakkan daulah Islam pada diri sendiri dulu, baru Allah akan tegakkan daulah Islam di negeri. Iya. Kalau setiap individu kaum muslimin mau menegakkan Islam pada dirinya sendiri, baru Allah akan berikan tegakkan daulah Islam di negeri kita, insyaAllah. Ini yang kewajiban kita berusaha untuk mendakwahi. Tugas kita ini menyadarkan tentang pentingnya kepada dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, pentingnya kembali kepada syariat Allah SWT. Kita di Indonesia mengaku mengikut keadaannya mazhab Imam Syafi'i. Enggak, di Indonesia ini ikutnya sebatas fikih saja. Ya. Sampaikan kita biasanya orang-orang sulit kepada yang mengaku bermazhab Syafi'i seperti Abu Harisalah dan lain-lain. Kalau sampai mengapa-apa yang pemahaman yang berbeda dari kita. Ya, tapi ya, Imam Syafi'i, Imam Al-Sunnah wal Jamaah, keyakinan beliau sama persis dengan keyakinan para sahabat, tidak keluar dari keyakinan para sahabat. Makanya ya, akidah Imam Syafi'i dengan akidah Al-Ash'ari berbeda. Akidah Imam Syafi'i dengan akidah Al-Ash'ari berbeda. Bedanya di mana? Kalau Al-Ash'ari menetapkan sifat hanya 20, sedangkan Imam Syafi'i menetapkan seluruh sifat yang ditetapkan di Al-Quran dan Sunnah. Banyak perbedaan. Makanya kalau antum telusuri baca, contohnya oleh antum sebuah buku yang berjudul manhaj Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah, bagus sekali ya, bagaimana Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Kita dapatkan ternyata kita lihat pertentangan dengan akidah Asy'ariyah yang banyak kaum muslimin di Indonesia meyakininya. Dalam pilar yang kedua, menurut pemahaman sahabat, di masyarakat kaum muslimin banyak firqah yang semua mengklaim Al-Sunnah, sedangkan banyaknya firqah telah dikabarkan oleh sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang Al-Sunnah itu nama yang direbutkan, diperebutkan oleh semua firqah. Akan tetapi sebatas menamakan diri Al-Sunnah tidak cukup. sampai ya keyakinan kita, akidah kita sesuai dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka siapa yang sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya, dia adalah Ahlussunnah. Dan siapa yang menyimpang dari manhaj Rasulullah dan para sahabatnya, dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun dia mengklaim bahwa dia Ahlussunnah. Ya. Dan banyaknya firqah tidak berzikir kepada Allah. Lalu bagaimana bukan para Rasulullah mengabarkan akan umat Islam terjadi perpecahan? Sebatas pengabaran tidak menunjukkan bahwa Allah ridho kepada perpecahan. Allah menghendaki adanya maksiat, bukan berarti Allah ridho kepada maksiat. Allah menghendaki adanya iblis, bukan berarti Allah ridho iblis diikuti. Allah menghendaki adanya babi, bukan berarti Allah mengizinkan kita makan babi. Demikian pula Allah menghendaki adanya perpecahan, bukan berarti kita diperintahkan untuk berpecah belah. Justru Allah melarang perpecahan dalam ayat-ayat yang banyak, dan Allah menyuruh kita untuk berpegang kepada tali Allah. Tali Allah itu yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikuat dari Islam dan Allah wa aku ya berfirqah, ya dengan firqah-firqah yang banyak dilarang oleh Allah, karena itu termasuk memecah belah dan mengotak-otak umat Islam. Yang Allah berfirman dalam surah At-Tur, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'ah. Jangan kamu seperti orang musyrikin, itu orang-orang yang memecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok kelompok berhijrah setiap hijrah berbangga dengan apa yang ada pada hijrahnya, bukan dibanggakan ya kebenaran kita. Maka ya perpecahan tidak diizinkan oleh Allah. Adapun hadis yang sering dibawakan oleh banyak orang, ihtilaf umat di rahmat, perselisihan umat di rahmat, itu hadis yang tidak ada asalnya. Bahkan Ibnu Hazm berkata hadis ini batil sanad dan matannya. Sebab kalau perpecahan itu rahmat, berarti persatuan itu adalah. Kita sendiri tidak pernah ada yang seorang muslim pun mengatakan demikian. Maka dari itu dikuatkan Islam dan yang Allah wajibkan. Kewajiban kita adalah kembali kepada pemahaman yang benar dan pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan cara menggali kembali ya kitab-kitab ulama terdahulu. Ya dengan sanad-sanad yang sahih, kita alhamdulillah kita sudah ada dan sudah tersedia. Tinggal kita kemudian menggalinya dan memahaminya. Saya itu mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat buat diri saya dan buat antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.